Kemudian yang ke-18, Tsamina Asyar, bab yang ke-18, ahlul iman, orang yang memiliki iman, orang yang beriman, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan alaihim yang menimpa mereka, atas mereka. Walahum, dan tidak pula mereka itu yang zanun, bersedih hati. Para ulama mengatakan di antara tafsirnya, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan ayatnya, la khaufun alaihim itu apa? Orang beriman itu tidak takut ketika menghadapi masa yang akan datang. Sudah dihadapi saja. Wong kita belum tentu hidup besok, kok sudah takut nanti kalau anaknya banyak sekolahnya membayar pakai apa? Kan gitu ya? Ya pakai duit lah. Ya pakai duit. Nanti kalau apa namanya anak saya mau nikah, biaya nggak kerabek nih, mantu gimana, biaya pernikahan tinggi dan seterusnya, ya. Terus kemudian kalau anaknya banyak semua sakit gimana? Kok mikir sakit, ya kan? Sekarang anaknya belum ada, mikir sakit. Kan? Anaknya belum ada, tapi orang itu kalau punya rasa takut buat menghadapi yang akan datang demikian. Jangan kita takut menghadapi masa yang akan datangnya belum pasti. Bisa jadi masa yang akan datang lebih baik lagi untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, orang beriman itu mereka tidak bersedih hati kalau mengingat masalah lalu. Jadi enggak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orang lain. Dia hadapi dengan apa? Iman kepada takdirnya Allah. Ya sudah berlalu. Yang belum mari kita jalani. Kita berjalan di atas jalannya Allah, begitu. Orang beriman begitu. Nikmat kalau kita bisa begitu. Enggak mau nyalahkan orang. Maido itu gara-gara ini loh. Maido itu. Maido loh, kan? Maido. Maido apa itu? Maido. Pokoknya menyalahkan orang lah. Itu gara-gara dia tidak iman kepada takdirnya Allah. Iya kan? Saya sudah ngerem, kok sampai surutut dari belakang enggak ya, ditotol dari belakang. Karena dia tidak mau iman. Semua sudah dituliskan Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, langit dan bumi, Allah sudah tuliskan apa? Takdirnya enggak akan berubah. Detik ini jam segini misalnya enggak akan apa? Berubah. Termasuk panjenengan duduk di sini, biasa di sini. Ini takdir sudah. Bisa berubah. Ya. Karena sudah di sudah di booking sama Pak Bayu. Kalah kaci dia ya. Ini sudah menjadi takdirnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tadi juga mikir, biasa saya itu airnya dua, kok satu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk enak kopinya tadi. Gak bener, aku mau mikir aku biasanya ini loro, yang satu tak minum, satu tak masukkan tas di mobil. Oke, ini loro ya. Tapi Allah, enak kita ini enak, gak akan main curah. Iya tuh Pak Manjoy, oh tidak entek. Jangan, Pak, jangan. Kita ini, subhanallah, ini ayat mendidik kita. Orang beriman itu begitu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalau kita membaca ayat Al-Quran, tumbuh ya keimanan kita kepada Allah itu tumbuh. Baik. Kemudian Allah berfirman di sini dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat yang ke-48 kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla. Kata Allah, "Wa ma nursilul mursalina." Dan kami tidak akan mengutus, dan kami tidaklah mengutus para utusan. Al-mursalin ini sama dengan ar-rusulu, ya. Jadi ar-rusulu ini sama dengan al-mursalun. Cuma sedikit ada perbedaan lafaz, tapi artinya sama, para utusan. Karena al-mursalun itu dari kata-kata al-mursalun, yang diutus. Ar-rasul juga yang diutus, sama saja utusan, ya. Kalau ar-rasulu jamaknya ar-rusulu, pendek ar-rusulu tanpa wawu. Tapi kalau al-mursalu jamaknya al-mursalun. Kenapa di sini al-mursalin? Tanya yang belajar nahwu, yang tahu beliau. Ini teman-teman banyak yang belajar nahwu, ada yang ikut di Ustaz Bagus, perlu dites kadang-kadang ya. Mau lulus apa orang ini? Di Imam Muslim lulus apa enggak ini? Kayaknya bolos aja lulus. Wa ma nursilul mursalin, dan kami tidaklah mengutus para utusan illa, kecuali untuk apa para jamaah? Mubasyirin, memberi kabar gembira. Wa mundirin, dan memberi peringatan. Dakwah itu tidak boleh kosong dari duit. Kalau kosong nanti jelek. Dakwah harus ada busro, kabar gembira, dan harus ada indar, memberi peringatan. Kalau banyak busronya tidak ada indarnya, nanti jadi murjiah. Kalau banyak indarnya tidak ada busronya, jadi khawarij. Jadi khawarij nanti, jadi khawarij. Jadi meten-meten ini terus ini. Ini begini dosa, ini begini dosa. Akhirnya gampang mengkafirkan orang. Gampang duding orang. Kalau sering diberi busro, tidak ada indarnya peringatan, enggak pernah membahas yang peringatan. Dia menggampangkan itu. Ah, salat enggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Begitu nantinya ya. Karena dia salah. Makanya lihat ini, illa mubasysyirin wa mundzirin, kecuali mereka akan memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Faman amana, maka barang siapa beriman. Sebab saya pernah diingatkan seorang, Ustaz, kok sedikit-sedikit Ustaz bahas yang haram? Ya enggak juga, saya kadang-kadang cuma bahas yang halal gitu. Kalau apa enggak dibahas yang halal aja Ustaz? Kalau dibahas yang halal, orang enggak dibahas yang haram, nanti jatuh pada yang haram. Dua-duanya harus dibahas. Yang halal dibahas, yang haram dibahas. Yang syirik dibahas, yang tauhid juga dibahas. Yang sunnah dibahas, yang bid'ah juga dibahas. Yang amal ketaatan dibahas, yang amal maksiat juga dibahas, agar kita enggak terjatuh. Karena harus dua-duanya ini balan. Allah berfirman, "Faman amana, barang siapa beriman, wa aslaha, dan dia mengadakan perbaikan." Aslah itu mengadakan perbaikan. Aslah itu pada jamaah kalimat ini, kenapa Allah enggak mengatakan wa salaha dan dia menjadi saleh? Jadi menjadi saleh itu belum tentu nanti lebih baik. Cuma saleh tok, tapi konstan begitu stabil. Enggak bertambah baik, enggak bertambah baik, dan dia juga tidak mengadakan perbaikan di sekitarnya. Kalau aslah, dia ingin saleh dan setiap hari dia ingin tambah saleh dan dia ingin menjadikan orang lain juga saleh, mengadakan perbaikan. Itu katakan wa aslaha. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut yang menimpa mereka atas mereka. Walahum, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Qala Ibnu Jaririn, berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Dan Imam At-Tabari ini seorang ulama yang punya kitab tafsir Al-Qur'an. Ini tafsir paling tebalnya dan paling lengkapnya. Dan beliau ini ulama paling tua dari pentafsir Al-Qur'an. Karena beliau lahirnya tahun 224 Hijriah, meninggal 310, jadi masih abad ke-3 Hijriah. Meninggalnya abad ke-4 Hijriah, awal-awal abad ke-4 Hijriah. Jadi beliau ini, jadi ulama terdahulu yang paling salaf di antara ulama-ulama pentafsir Al-Quran. Jadi sebelum Ibnu Katsir itu Al-Qurtubi. Sebelum Al-Qurtubi siapa? At-Tabari, yang tua. Tapi jarang orang yang punya tafsir ini. Jarang yang punya. Jadi kitab tafsir ini berjamaah kitab tafsir yang tertua, karena beliau penulisnya dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, yang kitab tafsirnya dinamakan Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Namanya apa? Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Jadi kitab yang mengumpulkan segala penjelasan tentang tafsir Al-Quran. Kita baca ya perkataan beliau dalam Jami'ul Bayan. Faman amana, barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan melakukan islah, perbaikan. Yaqul, Allah berfirman, faman sodako, amana itu apa? Sodako, siapa yang membenarkan atau mempercayai. Man arsalna ilaihi, siapa saja yang kami utus kepadanya. Min rusulina, dari rasul-rasul kami. Ya. Kemudian inda rohum iyahu, dia percaya dengan peringatan mereka para rasul, iyahu, kepada dirinya. Dia percaya, dia imani peringatannya para rasul. Wa qabila, dan dia mau menerima minhum, dari para rasul itu, maja'uhu bihi, apa yang dibawa para rasul kepada dirinya, diterima oleh dia. Jadi peringatannya itu dipercayai, kemudian apa yang disampaikan berupa perintah-perintah agama diterima. Min indillahi, yang dari Allah Subhanahu, yang berasal dari Allah. Wa amila, setelah itu, setelah dia mempercayai dan menerimanya, wa amila salihan, dia beramal dengan amalannya saleh fi dunia, di dunia. Ini maknanya. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka. Inda kudumihim, ketika mereka datang, ala rabbihim, menghadap kepada Rabb mereka. Sebab nanti orang-orang kafir itu ketakutan ketika menghadap Allah. Sangat ketakutan. Sama dengan orang itu kalau ditangkap, dia gak berbuat jahat, dia gak takut. Tapi kalau dia berbuat jahat, gimana? Takut orang sama. Takut, karena dia merasa dia bersalah. Kemudian min iqabi, takut dari hukumannya Allah. Wa adzabi, takut dari adab siksanya Allah. Alladzi, yang a'addahullahu, Allah persiapkan siksaan dan adab itu, li'a'dahi, kepada musuh-musuhnya Allah. Wa ahli ma'asihi, dan kepada ahli maksiat, yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Walahum, dan mereka itu tidaklah yahzanun, bersedih hati. Orang beriman dan orang yang mau beramal soleh itu mereka tidak bersedih hati. Inda dalika, ketika itu, ala ma khallahu, atas apa saja yang mereka telah tinggalkan, waro'ahum, di belakang mereka, di dunia, di dunia. Gak pernah sedih. Jadi urusan dunia itu anggap kecil, kecil orang dunia. Kalau seorang sudah sakaratul maut, dunia ada manfaatnya enggak? Tidak ada. Yang bermanfaat itu kalimat la ilaha illallah dan amal soleh kita, sudah. Kalau kita sudah mau meninggal, yang bermanfaat itu la ilaha illallah kita. Itu yang paling bermanfaat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang ke-19 dan ke-20 kita bacakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya. Baik. Jadi nanti sekalian kitab yang baru, yakni kitab ini diselesaikan untuk pekan depan insyaallah, Rabu depan insyaallah. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 3 bab ya. Dan saya berusaha begitu, setiap ngaji jangan cukup 1 bab, 3 bab gitu ya. 3 bab insyaallah kita banyak dapatkan ilmu ya. 3 ayat tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanallahumma bihamdik, subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.